pijakan di seputar politik syar'i dan kepemimpinan terkait dengan tujuan utama di pembahasan politik siasah secara syar'i. Iya, adanya politik syar'i, bagaimana dia melingkup berbagai pembahasan, itu memiliki tujuan-tujuan yang tinggi dan mulia di dalam agama. Yang paling pokoknya adalah untuk mentahkik ubudiyah, mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa iqamatuddin, dan menegakkan agama. Dan menegakkan agama. Iya. Karena itu kata Asy-Syaukani rahimahullahu taala, maksud syariat di dalam adanya pemimpin itu ada dua. Yang pertama adalah menegakkan menara agama agar supaya hamba-hamba teguh di atas jalan yang lurus dan supaya mereka tidak jatuh di dalam larangan-larangan. Kemudian maksud yang kedua adalah mengatur perkara kaum muslimin di dalam memperoleh kemaslahatan-kemaslahatan bagi mereka dan menolak bahaya-bahaya dari mereka. Baik. Ya, kalau sudah diketahui bahwa asyasa syar'iyah itu kaitannya dengan menegakkan agama dan tahqiqul ubudiyah, berarti dia adalah ibadah, bagian dari ibadah. Dan di dalam ibadah itu disyaratkan dua syarat pokok, keikhlasan dan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tujuan yang kedua dari politik syariah adalah menegakkan keadilan. Untuk menegakkan keadilan. Keadilan dalam maknanya yang paling luas dan paling universal pada segala bidang dan aspek yang diperlukan dalam kehidupan. Apakah di bidang sosial, apakah di bidang perekonomian, apakah di bidang peradilan, ataukah di dalam tata negara, maupun di dalam hal-hal yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah untuk memperbaiki dunia manusia. Jadi asyasa syariah itu datang bukan cuma menjaga agama, memperbaiki agama, melindungi agama, tapi juga untuk memperbaiki dunia mereka. Memperbaiki dunia mereka. Karena dengan siasa syariah di bawah pengaturan siasa syariat, semuanya akan terlindung hak-haknya. Karena itu di kota Madinah dahulu ada tiga kabilah dari Yahudi yang hidup bersama kaum muslimin dalam ikatan perjanjian. Demikian pula di negara-negara Islam, di negeri Syam, dulunya Nasara, mayoritas Nasara. Dan mereka dihitung ahlul dhimmah. Di dalam kondisi pemerintahan para khulafa, mereka tidak pernah merasa dizalimi. Bahkan ditegakkan keadilan untuk mereka. Karena itulah ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu meninggal, itu orang-orang Yahudi dan Nasara juga ikut mengantar jenazahnya. Iya. Mereka, orang-orang Yahudi ikut mengantar jenazahnya. Karena mereka sangat tahu bahwa Umar ini, dan sangat merasakan bahwa Umar menegakkan keadilan di tengah mereka dan memperbaiki dunia mereka. Baik, kemudian di pembahasan yang terakhir, saya ingin sebutkan di sini beberapa kaidah yang merupakan pijakan-pijakan di dalam politik syar'i. Kaidah-kaidah ini adalah sumber acuan dan panduan di dalam sikap, tindakan maupun di dalam memahami seputar politik secara syar'i tersebut. Yang pertama, bahwa dari pokok kaidah di dalam hukum Islam adalah asy-syura. Iya. Syura itu sudah bahasa Indonesia ya, permusyawaratan. Iya. Syura ini adalah jalan yang paling tinggi dan paling indah yang ditempuh oleh seorang pemimpin dan orang-orang yang memegang wewenang guna mendapatkan solusi-solusi dan pendapat-pendapat. Iya. Karena itu seorang pemimpin itu pasti perlu kepada syura, bermusyawarat dengan orang lain, dapat pertimbangan dari orang lain. Allah Subhanahu wa taala memerintah nabinya, wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dengan mereka di dalam perkara. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa amruhum syura bainahum, dan perkara mereka itu adalah syura di tengah mereka. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pertimbangan-pertimbangan dari para sahabatnya tentang tawanan perang Badr. Beliau minta pertimbangan Abu Bakar dan Umar. Di kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi tuduhan terhadap istrinya di Qissatul Ifk, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh oleh kaum munafikin, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pendapat Usama bin Zaid tentang hal tersebut dan meminta pendapat Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pertimbangan para sahabatnya di perang Uhud. Ya. Dan ini berjalan di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Abu Bakar meminta pertimbangan dari para sahabat, Umar bin Khattab. Iya. Dan itulah sistem politik di dalam syariat. Karena namanya seorang seahli apapun dia, tetap saja namanya manusia. Manusia itu pasti ada apa? Ada kekurangan, dia perlu minta pertimbangan orang lain. Karena itu sebagian ahli hikmah berkata, laki-laki itu ada tiga. Laki-laki ada berapa? Ada tiga. Ada laki-laki sempurna, ada seperdua laki-laki, dan ada bukan laki-laki. Ya. Kita mulai dari yang bukan laki-laki dulu. Atau kita mulai dari yang sempurna dulu, biar. Yang sempurna itu dia punya pendapat. Banyak idenya. Tapi dia juga pandai minta pertimbangan orang lain. Nah, ini sempurna. Yang kedua, setengah laki-laki. Dia punya ide, tapi tidak pernah minta pertimbangan orang lain. Jalan saja. Ya. Ketika punya ide, dia olah sendiri. Setelah itu, dia eksekusi. Ya. Ini setengah laki-laki. Dan yang ketiga, ini bukan laki-laki. Tidak punya ide, sudah tidak punya ide, tidak pula minta pertimbangan dari orang lain. Baik. Karena itu musyawarah itu selalu membawa kebaikan. Kata sebagian ahli hikmah, madani ma mastasyar. Tidak pernah merugi orang yang meminta pertimbangan. Walaupun ada sebagian lafaz hadis ya, cuman hadisnya lemah. Tapi itu dari ucapan beredar di tengah para salaf adalah hal yang berjalan. Baik, hukum syura ini itu menurut pendapat yang paling kuat hukumnya adalah wajib. Karena itu kata Ibnu Khuwais mindat dari kalangan Malikiyah, kata beliau, wajibun alal wulati musyawaratul ulama fi ma la ya'lamun. Wajib atas pemerintah untuk bermusyawarah dengan ulama pada hal yang mereka tidak ketahui. Wa fi ma yushkalu alaihim min umuri ad-din, dan pada perkara-perkara yang samar bagi mereka dari perkara agama. Wa wujuhil jaysh fi ma yata'allaqu bil harb, dan penting dia bermusyawarah di dalam mengarahkan pasukan terkait dengan peperangan. wujuhin nas bima yata'allaqu bil masalih. Dan penting dia bermusyawarah mengarahkan manusia terkait dengan kemaslahatan-kemaslahatan. Wujuhil kuttab wal wuzara wal ummal bima yata'allaqu bi masalihil bilad wa imaratiha. Dan penting dia bermusyawarah dengan atau mengarahkan para penulis, menteri-menteri, para pegawainya, ya, terkait dengan kemaslahatan negara dan kemakmurannya. Iya. Kata sebagian ulama, tarkut tasyawur ta'ridun bi masalihil muslimin lil khatar wal fawad. Tidak musyawarah itu namanya menghadapkan kaum muslimin kepada bahaya dan hal yang bisa menelantarkan kebaikannya. Iya. Karena itu dalam Islam itu yang ada adalah musyawarah. Iya. Tapi bukan namanya majelis musyawarah, tapi isinya bukan musyawarah. Isinya demokrasi. Beda antara musyawarah dengan apa? Demokrasi. Perbedaannya bukan antara langit dan bumi, antara langit dan sumur bor. Ya. Jelas ya? Kalau syura, syura itu pada nas, syura itu selalu terkait dengan wahyu. Hal yang terkait dengan ijtihad, ada sandarannya dari wahyu. Dengan kaidah-kaidah syariat, dengan kaidah-kaidah umum, itu syura. Beda dengan demokrasi. Demokrasi itu, iya, demokrasi itu suara yang menentukan. Iya. Kalau suara yang paling banyak, hal yang diharamkan pun semuanya boleh. Boleh zina, boleh minum khamar, boleh LGBT, ya. Boleh apa saja. Yang penting suara apa? Suara terbanyak. Baik. Kemudian yang kedua, kalau ahli syura, syura itu yang diikutkan, itu orang yang ahli, punya ide, punya kapasitas. Iya. Memang bidangnya itu syura. Tapi kalau demokrasi semuanya bisa masuk. Ya. Semuanya bisa masuk. Orang yang bukan ahlinya juga bisa masuk. Karena itu banyak dari artis-artis, para pemusik, dukun-dukun saja ada. Ya, paranormal. Jelas ya? Karena yang diukur bukan kecerdasan. Yang diukur bukan hal yang bisa membawa maslahat bagi manusia, tapi yang diukur adalah popularitasnya supaya dia bisa terpilih, bisa dapat suara, dan kadang dari sudut hartanya bagaimana dia bisa apa namanya menarik orang untuk memilihnya. Baik, itu perbedaan yang kedua. Kalau perbedaan yang ketiga dalam syura, suara kebanyakan itu tidak mesti. Suara kebanyakan tidak mesti. Yang penting itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak menyelisih syariat. Karena kebanyakan belum tentu benar. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau engkau taat kepada kebanyakan manusia di atas muka bumi, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Baik, ini kaidah yang pertama di dalam politik syar'i, harus dibangun di atas syura. Kaidah yang kedua, politik syar'i itu dibangun di atas mendengar dan taat kepada pemimpin serta terikat dengan peraturan-peraturan dan apa-apa yang disepakati di dalam negeri tersebut. Iya. Itu politik syar'i. Jadi semua orang yang berbicara tentang politik itu dia jaga tentang mendengar dan taat kepada pemerintah. Iya. Dia jaga hal tersebut. Karena ini dasar dipelihara di dalam syariat. Sepakat para ulama rahimahumullahu ta'ala di dalam hal tersebut. Dan sudut inilah yang dimasukkan oleh para ulama di pembahasan buku-buku akidah. Ini bagian dari pembahasan politik, ya. Dimasukkan di buku-buku akidah. Ya. Karena itu di buku-buku akidah Imam Ahmad berbicara, Imam Syafi'i berbicara, Imam Malik berbicara. Ya. Demikian pula para imam yang lainnya. Semuanya berbicara tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemerintah. Ada yang berbicara menjelaskan bahwa urusan jihad, urusan haji, urusan sholat berjamaah, urusan sholat Jumat, masuk dan keluarnya Ramadan, masalah Id, itu ditentukan oleh pemimpin. Itu disebut di buku akidah. Kenapa? Sebab ini memang dasarnya pembahasan ketatanegaraan, pembahasan menjaga kebersamaan manusia, politik syar'i itu dibangun di atas mendengar dan taat kepada pemerintah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amr di antara kalian. Ulil amr adalah pemerintah, umara dan ulama. Pemerintah dan ulama itu ulil amr. Tapi ini perintah, taat kepada mereka sepanjang hal tersebut dalam yang ma'ruf, pada perkara yang ma'ruf, bukan maksiat. Adapun maksiat, tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal apa? Dalam hal yang maksiat. Baik. Iya. Karena itulah seorang pemimpin itu ditaati pada segala hal yang dia perintah dalam hal yang ma'ruf. Dalam hal yang ma'ruf. Ya, kalau dia adil, memerintah dengan ketaatan, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat. Ya, kalau dia tentukan Jumat, masjid ini saja melakukan Jumat, harus diikuti perintahnya. Itu asalnya di politik syar'i seperti itu. Iya. Jadi kalau pemerintah menetapkan khatib-khatib, siapa yang menjadi khatib misalnya, siapa yang berceramah, itu wewenang pemerintah. Jelas ya? Dan itu sudah benar kemarin itu. Cuman caranya saja keliru, membatasi cuma 200 orang. Iya. Jelas ya? Tapi kalau pemerintah memiliki wewenang, benar dia punya wewenang. Itu haknya. Haknya. Jelas ya? Karena disitulah diatur ketenangan manusia. Coba bayangkan ya, kalau mimbar Jumat itu yang berbicara orang sembarangan, membuat hati rakyat menjadi panas, ya, kemudian menjadikan rakyat itu kerjanya cuman permusuhan dengan pemerintah, ya, kapan akan hidup bahagia di negeri itu? Saya tidak berbicara di pemerintahan siapapun, ini hukum agama, ya, karena siapapun yang memimpin sepanjang pemikirannya seperti itu tetap saja tidak tenang, karena memang dasar berpikirnya senang ribut-ribut, senang mengkritik, tidak dengan jalur yang dibenarkan secara syariat. Iya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ketegasan-ketegasan tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin. Bahkan ada sebuah hadis yang sangat menakjubkan sekali. Dan hadis yang sangat mendalam kandungannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, yakunu ba'di a'immatun, akan datang nanti setelahku para pemimpin, la yahtaduna bi hudaya, dia tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku, wa la yastannuna bi sunnati, dia juga tidak mengambil sunnahku. Ya, coba bayangkan, pemimpin tidak mengambil petunjuk Nabi, tidak mengambil sunnah, apa yang dia lakukan? Pasti kerusakan. Lebih daripada itu, kata Nabi, sayakumu fihim rijal, di tengah mereka ada sekelompok lelaki, kulubuhum kulubu syayatin fi juthmanis. Sekelompok lelaki hati-hati. Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, apa yang saya lakukan kalau saya dapati malak, diambil hartamu, fasma wa'ati, dengar dan taat. Ada hadis yang lebih gamblang daripada ini? Ini Nabi yang mengucapkan. Nabi tahu apa maslahat bagi manusia. Karena belum pernah terjadi di dalam sejarah ada satu umat kudeta membangkang terhadap pemerintahnya lalu membawa kebaikan di negerinya. Itu belum pernah ada di dalam sejarah. Dan terbukti setelah Nabi meninggal hingga hari ini ada kejadian-kejadian di berbagai negeri kaum muslimin. Dan itu belum pernah ada di catatan sejarah membawa kebaikan. Jelas ya? Maka ini suatu hal yang sangat besar di dalam agama. Ya, karena itulah pemimpin itu tidak mesti dilihat, dia harus lengkap, harus sempurna. Memang betul ada syarat-syarat kepemimpinan. Ya, pemimpin itu disyaratkan begini dan begini. Ini juga saya kalau terangkan panjang lagi ya. Ya, ya tidak mesti dia lengkap. Tapi sepanjang dia menjadi pemimpin, maka kewajiban kita mendengar dan taat kepadanya dalam hal yang ma'ruf, dalam perkara yang benar, bukan hal yang maksiat, bukan hal yang mungkar. Ya, baik, dalam perkara yang dibolehkan. Kemudian dari siasat di dalam syar'i, politik syar'i, pemimpin itu kalau dinasihati, kalau misalnya dia keliru, maka dinasihati secara pribadi, secara rahasia. Rasulullah bersabda, "Man kana indahu nasihatul lidhi sultan, fala yubdiha alaniya, wal ya'khudh biyadihi, wal yansakhu sirran, fa in qabila minhu fadak, wa illa faqad addama alayhi." Siapa yang punya nasihat kepada pemerintah, jangan dia sampaikan terang-terangan. Tapi dia pegang tangan pemerintah itu. Dia nasihati rahasia. Kalau diterima darinya, itulah yang diinginkan. Itu baru penasihat namanya, benar. Jelas ya? Kalau tidak diterima, sudah, dia sudah lepas tanggung jawab. Mau bikin apa lagi? Itu yang dilakukan oleh Usama bin Zaid ketika manusia bertanya, kenapa kamu tidak masuk berbicara kepada Utsman bin Affan? Kata Usama bin Zaid, siapa bilang? Ya, kalau bahasa kita, apakah setiap saya bicara dengan Utsman, saya harus laporan kepada kalian? Jelas ya? Jadi saya itu berbicara dengan Utsman bin Affan tanpa membuka pintu fitnah dan kejelekan antara beliau berdua. Iya. Itu tadi saya singgung ya, Umar bin Khattab protes di masalah Hudaybiyah. Beliau hanya bicara kepada Nabi, kepada Abu Bakar. Setelah itu Umar tidak pergi keliling-keliling di sana sini. Enggak ada yang tahu tentang hal itu. Nah, begitu cara menasihati. Adapun teriak-teriak di jalan, siapa yang mau dengar? Iya. Selain daripada kerusakan-kerusakan yang terjadi di dalam hal tersebut. Kemudian yang ketiga dari kaidah dan dasar di dalam politik syar'i. Politik syar'i itu dalam Islam dibangun di atas keadilan. Ya, dan ini sudah kita beri sedikit penjelasannya tadi terkait dengan masalah keadilan. Kemudian yang keempat, politik syar'i itu dibangun di atas kebebasan. Manusia ini lahir dalam keadaan bebas, punya hurriyah. Iya, di atas fitrah. Tapi kebebasan itu adalah hal yang sesuai dengan fitrahnya, pasti tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Iya. Jadi kalau dia keluar dari Al-Quran dan Sunnah, hakikatnya dia tidak bebas lagi. Dia itu budak syaitan atau budak dirinya sendiri. Karena di dunia ini kalau dikatakan kebebasan mutlak, tidak ada yang bebas mutlak. Dunia ini perbudakan. Kalau dia bukan budak Allah, hamba Allah, berarti dia adalah hamba syaitan atau hamba dirinya sendiri, mengikuti hawa nafsunya. Pilih menjadi yang mana? Itu di dalam kehidupan. Kalau mau tahu hakikat dari kehidupan ini, kita semuanya adalah hamba, suka maupun tidak suka. Kalau tidak menjadi hamba Allah, maka kita adalah hamba syaitan. Karena itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, harabu minar rikki alladhi khuliqu lah, fabulu birikki al-anfusi wasyaitani. Mereka lari dari perbudakan yang mereka dicipta untuknya, yaitu menghamba kepada Allah. Akhirnya mereka kena musibah, menjadi hamba diri sendiri atau hamba syaitan. Baik. Kemudian dari dasar pokok di politik syar'i adalah tahsilul masali wa takmiluha. Mewujudkan kemaslahatan atau menyempurnakannya. Ta'tidul masafid wa taqliluha. Menghilangkan mafsadat atau menguranginya. Itu semua hal yang terkait dengan politik syar'i, di situ timbangannya. Jadi kalau ada kemaslahatan untuk manusia, kebaikan untuk manusia, politik syar'i itu datang untuk mewujudkan maslahat. Kalau sudah ada maslahatnya, maka dia datang untuk menyempurnakannya, membuat semakin bagus. Iya. Itu sikap politik, semuanya mengarah ke sana. Dan politik syar'i itu adalah menghilangkan mafsadat-mafsadat, menghilangkan kerusakan-kerusakan. Kalau tidak bisa dihilangkan, maka dikurangi, diperkecil. Iya. Karena itu ada kaidah dalam agama namanya kaidah saddud dariya, menutup segala pintu yang mengarah kepada kejelekan. Dan ada kaidah dalam syariat, yura'a fi kulli wilayatin al-aslahu laha. Pada setiap wilayah itu diangkat yang paling maslahat untuknya. Jelas ya? Jadi masalahnya itu bukan masalah pemimpin ini keluarganya atau bukan. Bukan itu yang dilihat. Masalahnya ini dia orang yang paling cocok atau tidak. Jelas ya? Karena itu jangan dikatakan nepotisme itu ya, celaan mutlaknya seperti itu. Karena Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu itu mempekerjakan sebagian keluarganya. Walaupun ada sebagian yang kritik, tapi ini pendapat Utsman. Beliau dari Khulafa ar-Rasyidin. Dibolehkan pada hal yang memang maslahat. Kalau memang keahliannya dia yang paling cocok di situ, maka itu yang dipilih. Kemudian yang paling cocok itu tidak mesti dia lengkap di semua bidang, semua hal. Iya. Kadang di sebagian kondisi dia ini kurang agamanya. Mungkin ada sebagian kefasikannya. Tapi dia lebih mending, lebih baik dari sebagian orang salih. Dari sebagian orang salih. Itu ada di sebagian kondisi seperti itu. Jelas ya? Kalau ingin diperbandingkan antara Khalid bin Walid dan beberapa sahabat dari sisi kesalihan, ya, itu tampak ya tingkatan para sahabat yang lainnya. Dan Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu itu pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang Nabi sendiri sudah berkata, saya berlepas diri kepada Allah dari perbuatan Khalid. Tapi bersamaan dengan itu, Khalid bin Walid tidak pernah dipecat menjadi pimpinan pasukan. Kenapa? Tidak ada yang lebih layak menjadi pemimpin lebih dari siapa? Khalid bin Walid. Keahlian dia di situ. Jadi adanya kekurangan-kekurangan itu tidak memastikan seorang itu harus apa? Harus diganti dan seterusnya. Itu dari sudut siasa syariah. Kemudian dari sudut masalih, kemaslahatan umum itu wajib untuk dijaga. Dan tidak akan terjaga dengan baik kemaslahatan umum itu kecuali kalau mengagungkan pemerintah dan menghormati pemerintah. Iya. Maaf ya, ini bukan bahasa saya. Ini bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberi judul bab oleh para ulama di dalam buku-buku hadis. Ya, tentang hal tersebut. Iya. Baik, saya akan bacakan ya sebagian hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Mungkin ada dua hadis yang akan saya bacakan. Iya. Baik. Hadis yang pertama atau di dalam bab ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Sunnah. Beliau beri judul bab fi dzikri fadli ta'zizil amir wa tawqirihi. Bab penyebutan keutamaan. Ya. Memuliakan pemimpin dan menghormatinya. Beliau bawakan hadisnya dari Mu'ad bin Jabal. Dan ini hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun man fa'ala wahidatan minhunna kana dhaminan 'ala Allah azza wa jalla." Ada lima. Siapa yang melakukan salah satu dari lima ini, dia adalah orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dijamin oleh siapa? Oleh Allah. Satu, orang yang mengunjungi orang sakit. Dua, orang yang keluar mengantar jenazah. Tiga, orang yang keluar berperang di jalan Allah. Empat, orang yang masuk kepada pemimpinnya, yuridu ta'zizahu wa tawqirahu. Dia ingin mengagungkan pemimpinnya dan menghormatinya. Empat, yang kelima adalah orang yang duduk di rumahnya sehingga manusia selamat dari kejelekannya dan dia juga selamat dari kejelekan manusia. Ini lima. Siapa yang melakukannya, Allah menjaminnya. Kemudian beliau bawakan hadits yang lain dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahana sultanallahi ahanahullah." Siapa yang menghinakan pemerintah Allah, maka Allah akan menghinakannya. Karena itu kata Sahal bin Abdullah Tasturi rahimahullahu taala, "La yazalu an-nasu bi khair ma adzamu as-sultan wal ulama." Manusia akan terus-menerus dalam kebaikan sepanjang mereka masih mengagungkan pemerintah dan ulamanya. Fa inhum adzamu hadaini aslahu dunya aslahallahu dunyahum wa ukhrahum. Wa in istakhaffu bi hadaini afsadu dunyahum wa ukhrahum. Kalau mereka agungkan dua golongan ini, ulama dan pemerintah, maka Allah akan perbaiki dunia dan akhirat mereka. Tapi kalau mereka meremehkan dua ini, menghinakannya, maka Allah akan merusak, maka mereka sendiri yang merusak dunia dan akhirat mereka. Dunianya di tangan pemerintahnya, akhiratnya di tangan ulamanya. Ya, sepanjang dia agungkan, maka dia akan memperbaiki dunia dan akhiratnya. Jadi maslahat umum itu tidak terwujud. Coba bayangkan, kalau setiap orang meremehkan pemerintahnya, ya, membicarakannya, menjelekkannya, maka kita akan berada di kondisi seburuk-buruk umat. Itu seburuk-buruk manusia itu dikatakan oleh Nabi. Syiraru aimmatikum, dalam sebuah riwayat, syirarukum wa syiraru aimmatikum. Man tal'anunakum wa yal'anunakum. Man tubghidunakum wa yubghidunakum wa tal'anunakum wa yal'anunakum. Sejelek-jelek kalian, sejelek-jelek para pemerintah kalian, adalah siapa yang kalian benci kepada mereka, mereka juga benci kepada kalian. Kalian melaknat mereka, mereka juga melaknat kalian. Itu sejelek-jelek umat. Iya. Maka jangan masuk ke dalam hal yang seperti itu. Karena itu, ini kaidah dalam politik syar'i. Ya, kalau berbicara tentang kemaslahatan, itu harus dibangun di atas dasar ini. Berikutnya, dari pegangan di dalam politik syar'i, la darar wa la dirar. Tidak boleh ada bahaya dan pembahayaan. Karena itu dilarang ada bentuk mendzalimi orang, membuat kerusakan di tengah manusia, membawa hal-hal yang bisa membahayakan manusia, menjatuhkan manusia ke dalam dosa-dosa dan maksiat. Kemudian dari pijakan di politik syar'i adalah i'tibar maqasidus syari' wal ma'alat. Seorang itu mempertimbangkan maksud-maksud pensyariatan dan akibat dari perbuatan. Iya. Ya, kalau dia seorang politikus, politik syar'i, punya politik syar'i, itu bukan sumbu pendek. Asal dibakar langsung meledak. Dan bukan juga orang yang akalnya di ujung lisannya. Tahu orang yang akalnya di ujung lisannya? Hah? Tiap kali dia berpikir sesuatu langsung dia ucapkan. Nah, itu namanya akalnya di ujung lisannya. Orang yang masuk di dalam politik syar'i itu harus memiliki pertimbangan yang jauh. Kalau dia berbuat begini, apa akibatnya? Kemana arahnya? Dia sudah perhitungkan, dia pertimbangkan. Karena itu seluruh agama yang pernah Allah turunkan di atas muka bumi ini, agama semuanya itu menjaga lima hal pokok di dalamnya. Yang pertama menjaga agama. Yang kedua menjaga nyawa, jiwa. Yang ketiga menjaga akal. Yang keempat menjaga kehormatan. Dan yang kelima menjaga harta. Menjaga harta. Maka jangan dia bertindak hal-hal yang bisa merusak lima ini. Iya. Bisa merusak lima hal ini. Jelas ya? Dia berikan dari kebijaksanaan-kebijaksanaan. Masuk di dalam sudut-sudut tertentu. Yang merusak agama. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh tidak apa-apa kita resmikan agama Yahudi. Iya. Kita kan harus menghormati semua penganut agama. Nah, ini saya nggak tahu bagaimana cara berpikirnya. Iya, kalau dia mengerti kemaslahatan agama Yahudi itu, ya, yang sekarang yang mereka maksud yang sudah berubah itu berisi permusuhan di tengah penganut agama yang lain pun tidak mau menerimanya, karena memang asalnya di dalam agama mereka adalah memusuhi. Itu akan merusak kebersamaan di dalam sebuah negeri. Iya. Kemudian di sudut lain, dari sudut pembahasan agama, kalau dia beragama Islam, itu adalah hal yang diharamkan di dalam agama. Kita tidak paksakan seorang itu masuk ke dalam Islam, tidak dipaksakan. Dia punya kebebasan menganut agamanya. Ya, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Karena itu banyak wilayah yang ditaklukkan. Mereka bukan kaum muslimin. Tapi tidak dipaksa oleh Nabi dan para sahabat supaya pindah agama. Harus masuk Islam. Ya. Orang-orang Bahrain tetap di agamanya mereka. Agama Nasara. Tapi mereka bayar upeti kepada Nabi SAW. Sehingga terjalin mereka menjadi ahlul dhimma. Dilindungi oleh Rasulullah SAW. Itu ada di dalam hukum syar'i. Ya. Jelas ya? Makanya jangan membuat kebiasaan. Ini sepakat di atas hal tersebut. Iya. Atau hari Umar bilang sesuatu tentang diri lain, mereka berkata, wahai Amirul Mu'minin, kalau orang awam, kalau berbicara pada tempat bangga. Kaidah-kaidah dasar ini. Dan pertanyaan pertanyaan bisa dijawab di tempat lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.